Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wasyadu an la ilaha illallah wa taulan syarikalah. Wasyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Pada seluruh pemirsa Wisal TV dimanapun berada, rahimani rahimakumullah. Tadi kita singgung tentang masalah semua anak adalah hebat. Ya, yang mana orang tua kadangkala merasa jengkel kepada anaknya, menganggap anaknya tidak berpotensi, anaknya nakal dan sebagainya. Namun hal ini perlu kita luruskan, ya, karena memang tentang pendidikan ini itu sudah diatur, ya, dan ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Quran dan Sunnah sudah banyak hal-hal yang membahas tentang masalah ini. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, ya. Fa'akim wajah kalidini hanifa fitratallah allati fatara nasa alaiha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu lurus kepada agama Allah yang lurus ini, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia atas fitrah, yang mana fitrah Allah tidak berubah, dan itulah jalan yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap manusia, yaitu dalam hal ini juga anak-anak kita, itu diciptakan atas fitrah. Jadi mereka lahir itu kondisinya fitrah. Hanya saja kadangkala sebagian kaum muslimin memaknai fitrah itu dengan pemaknaan yang kurang tepat. Ada yang mengatakan bahwa fitrah itu adalah suci bersih, ya, sehingga anak itu seperti kain putih yang polos, maka akan ditulisi apa saja itu tergantung orang tuanya. Walaupun mereka mungkin merujuk kepada sebuah hadis, ya, yang apa namanya, yang sangat masyhur yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak ada terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Memang sekilas pemahaman itu tepat sekali dengan makna dari fitrah ini, ya, sehingga sebagian kaum muslimin, sebagian orang tua itu mengatakan bahwa anak seperti kertas putih yang kosong, sehingga sejak kecil itu sudah banyak dijejali dengan berbagai ilmu pengetahuan, ya, karena dianggap kosong. Dan ternyata ini berefek kepada anak-anak, ya, mereka mengalami tekanan-tekanan yang justru orang tua itu tidak menumbuhkan fitrahnya, malah melukai fitrahnya, yang nanti akan berefek kepada proses pendidikan selanjutnya. Nah, makna fitrah di sini kita kembalikan kepada para ulama. Salah satunya adalah dari Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan tentang makna fitrah ini adalah mutahayyi'an lil Islam. Ya, jadi fitrah itu maknanya adalah kecondongan kepada Islam. Jadi setiap anak lahir itu condong kepada Islam. Ya. Maka bisa kita katakan bahwa anak lahir itu enggak kosong, ya, sudah memiliki kecondongan kepada Islam, dan tidak ada yang lebih sempurna dari Islam, ya. Makanya bisa dikatakan bahwa setiap anak lahir itu sudah hebat, ya. Mereka condong kepada apa saja, cenderung untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada lahir dalam keadaan memiliki apa namanya, pembelajar yang tangguh, ya. Mereka lahir dalam keadaan sudah memiliki potensi-potensi yang unik. Kemudian mereka itu tumbuh berkembang, ya, tumbuh berkembang. Nah, sehingga empat hal ini yang kita sebut dengan karakter anak itu, kita perlu pahami ini. Dan itulah empat itu yang kita kembangkan pada diri anak. Nah, hal yang pertama, yaitu setiap anak lahir itu adalah sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini juga disebutkan dalam Quran bahwa ketika anak itu berada di sulbi ayahnya, ya, itu diambil persaksian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, "Alastu bi rabbikum?" Qalu bala sahidna. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, yaitu calon-calon janin yang masih disulbi ayah mereka, "Bukankah aku ini Rabb kalian?" Maka para itu calon-calon janin tadi mengatakan, "Bala, benar, ya. Engkau adalah Rabb kami, sahidna, dan kami telah bersaksi." Maka setiap anak yang lahir itu sudah bersaksi bahwa Allah adalah sebagai Rabb-nya, sebagai Tuhannya. Nah, maka akhirnya bisa kita katakan bahwa setiap anak lahir itu sudah kondisinya mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka mencintai Islam, kondisinya adalah mencintai Rasulullah. Semua hal yang terkait dengan Islam mereka sudah mencintainya. Nah, maka kalau ternyata dalam perkembangan setelah anak itu besar, kok mereka itu ibadahnya susah ya. Kalau terkait dengan masalah belajar ilmu agama susah dan sebagainya, itu bukan permasalahan di anaknya ya. Bisa jadi mungkin dalam proses pendidikannya yang kurang tepat. Karena secara asal anak itu adalah lahir condong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini perlu kita pahami ya. Kemudian yang kedua ya, anak itu lahir dalam keadaan pembelajar yang tangguh. Secara asal sejatinya itu enggak ada anak malas belajar ya. Coba perhatikan Bapak Ibu semua, ketika anak kita lahir itu kan hanya bisa terentang sama menangis ya. Ya. Terus kemudian kita lalu 2 tahun kemudian ternyata dia bisa berjalan dan berbicara. Apakah dalam masa 2 tahun ini kita itu membuat jadwal pelajaran untuk anak kita tentang latihan berjalan dan latihan bicara? Tidak. Ternyata mereka semua sudah Allah berikan ya, berupa karakter-karakter, yaitu karakter pembelajar, bahwa mereka semua adalah pembelajar yang tangguh. Dalam perkembangannya ternyata ada anak yang susah belajar ya. Itu bukan, sebenarnya bukan permasalahan pada anak, tapi bisa jadi pendidikan yang diterapkan kepada anak tersebut belum tepat sehingga melukai fitrah anak tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap anak itu lahir dalam keadaan memiliki potensi yang unggul ya. Tidak ada anak yang enggak berpotensi, semua anak itu cerdas ya. Cuma kecerdasan anak itu beda-beda. Nah, ada yang anak itu cenderung senang bongkar-bongkar mainan, ada yang cenderung senangnya bermain dengan temannya, ada yang pemalu, ada yang hatinya mudah tersinggung ya, ada yang senang coret-coret tembok dan sebagainya. Sekilas orang tua kadang-kadang menganggap itu adalah kenakalan. Tapi sebenarnya itu adalah potensi mereka. Coba kita bayangkan anak yang senang bergaul dengan teman-temannya, kalau dalam istilahnya tuh anak yang lupa rumah gitu ya. Ya, pulang sekolah tas dilempar, sepatu dilempar, nanti pulangnya menjelang maghrib keluar gitu ya. Sekilas kalau kita berpikir bahwa memang anak tersebut itu memiliki potensi untuk bersosial. Nah, kita berpikir positif saja, semoga kelak itu menjadi dia dalam bidang humas yang yang handal, bisa menjadi duta ya. Seperti Mus'ab bin Umar ketika diutus Rasulullah ke Yasrib ya, yang sekarang jadi Madinah dan sebagainya. Kemudian ada anak yang senangnya coret-coret tembok ya. Itu bisa jadi besok menjadi ahli dalam desain grafis. Nah, termasuk juga ada anak yang condong kuat di menghafal ya, nanti kelak menjadi ahli Quran. Ada yang kuat dalam memahami tapi lemah dalam menghafal, mungkin bisa menjadi ahli di bidang fikih dan sebagainya. Nah, ini perlu kita ketahui ya, itu yang disebut dengan istilah mauhibah atau dalam bahasa kita namanya adalah bakat. Nah, ternyata para sahabat radhiyallahu dulu itu semuanya itu karakter keimanannya tunggu semua, semuanya adalah tunduk taat beribadah kepada Allah. Tapi ternyata kalau kita perhatikan peran para sahabat itu dalam dakwah Nabi itu beda-beda. Ada yang menjadi panglima perang, ada yang menjadi penterjemah seperti Yazid bin Sabit ya, ada yang menjadi ahli di bidang Al-Quran, ada yang ahli di bidang perdagangan seperti Abdurrahman bin Auf. Semuanya berperan sesuai dengan potensinya masing-masing untuk berdakwah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Unik. Nah, termasuk juga keunikan sifat antara Abu Bakar yang penyayang, kemudian antara lagi Umar bin Khattab yang beliau tegas ya, sampai setan pun takut kepada beliau ya, kemudian Utsman bin Affan yang pemalu ya, kemudian ya, sahabat Ali bin Abi Thalib yang begitu adilnya. Akhirnya sifat-sifat itu dari Rasulullah itu bukan untuk sahabat itu disamakan, tapi sahabat itu di, apa namanya, dididik oleh Rasulullah SAW untuk mengembangkan potensinya masing-masing. Rasulullah tidak pernah kemudian bersabda atau berkata kepada Umar bin Khattab, "Baik Umar, kamu jangan terlalu keras, lembutlah seperti Abu Bakar." Tidak. Atau mungkin mengatakan kepada sahabat Utsman bin Affan, "Kamu jangan terlalu pemalu, tegaslah seperti Umar bin Khattab." Tidak. Jadi masing-masing sahabat itu mengembangkan sakilahnya masing-masing ya, keahliannya masing-masing, sifat keunikannya masing-masing. Ini yang perlu kita pahami, yang akhirnya nanti dalam pendidikan itu ada istilah penjurusan. Nah, jangan sampai anak-anak kita itu salah jurusan ya, yang idealnya itu 10 tahun paling tidak sudah ketemu bahwa anak itu arahnya kemana. Karena dulu sahabat Zaid bin Sabit sekitar usia 13 tahun itu sudah ketemu potensinya, yaitu sebagai penterjemah Rasulullah SAW dan sekaligus sekaligus penulis dengan usia yang begitu belia. Ya, padahal sebelumnya Zaid bin Sabit dengan teman-teman itu mendaftar ingin ikut berperang bersama Nabi, tidak diterima karena badannya kecil. Sedangkan teman-temannya yang ahli gulat, yang ahli tombak diterima, ternyata beliau tidak. Karena pedang yang beliau bawa aja itu lebih panjang dari tubuh beliau kan. Tapi beliau ternyata tetap ikut berdakwah dengan Rasulullah ya, dengan menjadi berperan sebagai penerjemah dan penulis Rasulullah SAW. Terus kemudian berikutnya yang keempat ya, yang menjadikan anak kita hebat itu adalah bahwa setiap anak kita itu tumbuh ya. Ya, mereka itu memiliki fase-fase perkembangan ya. Jadi nanti mendidik anak yang usia 0-7 tahun yang kita sebut dengan marhalah tufulah atau fase kanak-kanak itu akan berbeda ya dengan usia yang 7-10 tahun yang fase-fase itu namanya fase tamyiz. Nanti juga akan berbeda juga metodenya untuk mendidik anak usia 10 sampai balig ya, sampai balig itu akan berbeda. Makanya mendidik anak TK dengan mendidik anak SMP itu jelas metodenya lain. Nah makanya kita juga harus mengenal perkembangan-perkembangan anak kita sehingga metode pendidikan yang diterapkan ke anak kita itu tepat. Nah sehingga tidak melukai fitrah mereka, tidak melukai kehebatan mereka. Nah ini sekilas tentang kehebatan mereka ya, bahwa sejatinya tidak ada anak nakal ya. Sejatinya itu tidak ada anak malas belajar, tidak ada anak tidak berpotensi dan enggak ada anak tuh enggak tumbuh ya. Kalau ternyata keadaannya anak itu malas ibadah, malas belajar, ya enggak, sepertinya enggak punya potensi dan sepertinya enggak tumbuh-tumbuh, itu berarti bukan masalah dari anaknya sebenarnya karena mereka semua asalnya lahir fitrah, itu bisa jadi karena kita sebagai orang tua dan pendidik itu tidak tepat dalam mendidik mereka. Yang ini yang perlu kita bahas ya, masalah ini sehingga jangan sampai anak kita yang sudah hebat itu ternyata kita modifikasi yang judulnya mungkin pendidikan tapi ternyata tidak tepat. Nah, ini maka kita perlu banyak belajar dan pendidik terbaik yang perlu kita contoh adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mungkin sekilas yang saya gambarkan tentang betapa hebatnya anak-anak kita. Baik, menarik sekali Ustaz. Ini ada setidaknya ada 4 poin penting yang yang menjadi catatan kita di pagi hari ini ya. Bahwa ternyata memang setiap anak itu adalah hebat semuanya ya. Mereka adalah pembelajar yang tangguh. Kemudian juga setiap anak pasti ada bakat-bakatnya yang tentu saja satu anak dengan yang lainnya berbeda. Dan mereka setiap anak itu adalah tumbuh setiap. Nah, pemirsa, kami akan sedikit memberikan tayangan untuk kita semuanya. Jadi nanti dari tayangan ini kita akan mengambil pelajarannya ataupun kesimpulannya seperti apa ini karakter-karakter yang ada pada anak-anak apabila mereka memiliki aktivitas yang seperti dalam video ini. Kita simak bersama. Ya, pemirsa, dari video yang kita saksikan ini menunjukkan aktivitas anak-anak di sekitar kita ya tidak akan jauh berbeda dengan video tadi saatnya. Bahwasanya kalau kita perhatikan mereka aktivitasnya ya memang sebagaimana dalam tayangan tadi mereka kalau tidak salah mungkin ini menjadi salah satu karakter yang pertama. Jadi bahwasanya anak itu adalah pembelajar yang tangguh, gitu ya. Karena ternyata kalau kita perhatikan tadi. Dan pasti itu terjadi di sekitar kita juga di anak-anak di tengah-tengah kita gitu juga. Ketika mungkin di bulan Ramadan sebagaimana tadi di video ya itu mereka belajar ikut juga menyemarakkan bulan Ramadan. Nah, artinya memang apa yang disampaikan oleh beliau tadi adalah benar dan itu faktual gitu dan kita memang harus menyadari saja. Nah, mungkin Zat dari sekilas video yang tadi kita saksikan Zat, apa yang bisa kita petik pelajarannya? Iya, jadi para orang tua dan para pendidik semua sebenarnya banyak hal yang bisa kita amati pada semua aktivitas anak kita. Jadi kita hanya jangan memperhatikan ketika anak itu sholat, ketika anak mengaji, tapi ketika mereka mungkin bermain mungkin sedang tantrum atau ngambek, ya, atau mungkin bertengkar dengan temannya, itu sebenarnya adalah potensi-potensi mereka, ya, yang memang saat ini tampaknya itu seperti kenakalan, ya, tapi sebenarnya itu adalah potensi yang belum tampak buahnya. Sebagai contoh tadi, contoh tadi ada anak yang menangis, ya. Sementara teman yang lain nggak menangis, tapi kenapa dia begitu terbawa perasaan sehingga mudah sekali tersinggung hatinya? Maka bisa kita katakan bahwa anak itu memang dominan, potensinya unggul itu di perasaan, ya, bisa jadi kelak mungkin menjadi seorang konselor, seorang perawat yang butuh banyak perasaan dan sebagainya, itu bisa jadi seperti itu. Satu sisi ada mungkin anak tadi yang begitu keras, ya, mungkin dia itu dengan teman-temannya berani melawan, nggak mau dikalahkan, itu bisa menunjukkan bahwa dia itu dominan di bidang apa? Dalam mempengaruhi orang lain, ya, dia senang bergaul dengan orang tapi untuk mempengaruhi. Nah, ini bisa jadi mungkin mirip-mirip karakternya kayak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti mungkin besok mungkin dia apa namanya berperan dalam dakwah ini, dalam umat ini, bisa memberikan kebermanfaatan sebagai seorang manajer, ya, bisa menjadi seorang pemimpin, bisa mandor dan sebagainya lah, bisa seperti itu. Yang intinya peran-perannya itu adalah terkait dengan mempengaruhi orang lain. Nah, dan masih banyak contoh-contoh yang lain, ya, sejatinya bahwa semua aktivitas anak kita itu adalah menunjukkan kehebatan mereka. Cuma kadang-kadang kita berpikir negatif bahwa itu adalah kenakalan. Ya. Nah, Ustaz, bagaimana cara kita untuk membalikkan stigma atau tadi cara berpikir kita bahwasanya mereka itu adalah kenakalan, gitu. Untuk tadi kita berbaik sangka, ini bisa jadi ketika dia nangis, ketika dia mungkin hiperaktif misalkan, itu sebenarnya ada potensi di balik yang tanda-tanda petik kenakalan tadi itu. Bagaimana? Kadang-kadang kita nggak sadar, Zat. Gitu. Nah, bagaimana cara kita menggali hal tersebut? Iya. Jadi sebenarnya secara kaidah, ya, bahwa anak itu sebenarnya dibagi menjadi tiga karakter, gitu, ya. Karakter uniknya itu ada tiga. Ada anak yang dia tadi sebagai contoh dominan di perasaan, ya. Jadi anaknya kadang pemalu, mudah tersinggung, ya. Kadang-kadang mendengar cerita sedih mudah menangis. Itu yang pertama. Yang kedua ada anak yang sangat dominan sekali dalam berpikir. Ini biasanya anak yang apa namanya seringnya kalau di sekolah formal itu ranking satu biasanya, disebut dengan IQ-nya tinggi. Nah, itu ada yang seperti itu. Tapi kadang-kadang anak yang cerdas di pikiran bisa jadi nanti lemah di perasaan, anaknya cuek, ya, kadang nggak peduli dengan lingkungan dan sebagainya. Kehebatannya dia di situ, gitu loh. Ya, kelak dia bisa menjadi ilmuwan, ya, menjadi ahli di bidang ilmu yang tidak banyak ketemu orang. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada anak yang kuatnya di fisik, gitu. Ya, kuatnya di fisik. Jadi dia itu mungkin tidak suka banyak terlalu berpikir, ya, tidak suka banyak terlalu berperasaan. Yang penting aku adalah melakukan sesuatu apa yang aku inginkan. Sehingga tampak anak itu kalau di rumah itu nggak suka nganggur, gitu. Ada yang akhirnya orang tua memberikan label, oh ini hiperaktif, oh ini adalah sebenarnya nggak ada anak hiperaktif, sebenarnya itu yang ada adalah orang tua yang hiperpasif itu. Jadi memang harus kita balik cara berpikirnya. Iya, karena memang secara asal tadi kita katakan anak bukan kertas putih yang kosong, tetapi kebanyakan orang menganggap itu kosong. Nah, ini perlu adanya perubahan mindset kita, ya, menganggap bahwa semua anak adalah hebat. Nah, kuncinya di situ, kita harus menjadikan mindset kita ketika berhadapan dengan anak-anak kita adalah setiap anak adalah hebat. Ya, nah, betul. Tadi Ustadz juga menyampaikan satu kali, kalau apa namanya batas usia yang seharusnya kita tuh bisa mengetahui ini anak saya tuh jurusannya apa, itu di 10 tahun. Iya. Nah, apakah tergolong apa menjadi apa namanya usia yang telat, misalkan ketika di usia 10 tahun kita belum tahu ini anak saya itu kecenderungannya di mana? Atau ada masalah apa ketika seperti itu terjadi? Iya. Ya, jadi memang secara ideal kalau kita melihat bagaimana dulu para sahabat yang waktu itu masih muda-muda, ya, bersama Rasulullah SAW, mereka di usia belasan tahun, 14 tahun, 13 tahun, 15 tahun sudah ingin berperan. Ketika ada Rasulullah menyiapkan pasukan-pasukan atau para mujahid-mujahid untuk berperang, ya, untuk berjihad, mereka mendatangi karena sudah ingin berperan dan ingin segera ingin dewasa itu. Nah, karena apa? Karena sebelumnya fitrah-fitrah mereka ditumbuhkan oleh Rasulullah SAW, sehingga mereka menjadi dirinya sendiri itu leluasa itu. Yang suka gulat, mereka selalu berlatih gulat. Yang mereka suka menombak, mereka selalu latihan menombak sehingga menjadi ahli. Mereka yang suka menulis, menghafal, selalu seperti Zaid bin Thabit, ya, yang akhirnya menjadi penerjemah Rasulullah dan sebagainya. Nah, sehingga harapannya begitu apa namanya 10 tahun anak itu dia sudah tahu bahwa aku besok ingin jadi apa gitu. Nah, makanya tugas orang tua seharusnya itu ketika anak sebelum 10 tahun itu tadi perlu dirubah mindsetnya. Yeah. Kenakalan mereka itulah yang sebenarnya menunjukkan potensi mereka. Ya. Oh. Yang hanya saja waktu itu belum tampak buahnya gitu. Oke. Okay. Ya, makanya setiap anak itu unik. Mereka itu enggak mau disamaratakan dibandingkan dengan oh, adik kamu seperti kakak itu enggak mau dia itu karena memang mereka itu unik. Nah ini. Nah, itu antara lain letak-letak kehebatan mereka di situ. Nah, harapannya nanti 10 tahun itu kenapa harus dijuruskan? Karena nanti sebentar lagi dia balik. Kalau sudah balik itu sudah bukan anak-anak lagi. Dia sudah mukallaf, sudah menjadi seorang pemuda, sudah dewasa, ya sudah dicatat semua amal perbuatannya kan itu. Nah, makanya 10 tahun sampai balik ini waktu yang insyaallah agak pendek itu loh. Maka harapannya begitu balik dia betul-betul menjadi seorang dewasa yang sudah taat beribadah kepada Allah, sudah menjadi pembelajar ya, sehingga selalu berkembang ilmunya, kemudian sudah memiliki peran sudah memiliki karya untuk umat ini, harusnya demikian ya. Tapi ternyata saat ini yang terjadi anak-anak mungkin baliknya itu maju ya, ya mungkin 12 tahun sudah balik, tapi ternyata dia bisa berperan di umat ini usia 25 tahun baru berani menikah dan sebagainya. Nah, maka di sini sebenarnya ada rentang ya, rentang antara balik ya, kalau kita sebut dengan akil ya, itu ternyata rentangnya panjang. Nah, rentang panjang inilah yang kita sebut dengan remaja. Nah, makanya adanya remaja yang sebenarnya dalam pendidikan Islam itu enggak ada namanya fase remaja. Termasuk pendidikan umum remaja juga enggak ada, adanya anak-anak dan dewasa. Termasuk di hukum-hukum negara kita pun juga enggak ada namanya remaja, itu enggak ada. Hukum itu berlaku ya anak-anak dan dewasa itu. Nah, ini fenomena yang terjadi di apa namanya di negeri kita ini, bahwa sejatinya anak yang balik itu harusnya sudah otomatis dewasa mental ya. Jadi balik itu dewasa fisik, kemudian apa namanya akil itu adalah dewasa mental. Nah, harusnya itu bersamaan ya sebagaimana terjadi pada sahabat dulu. Contohnya adalah Usama bin Zaid ya radhiyallahu anhu. Beliau itu menikah usia 15 tahun ya, dan usia 18 tahun sudah menjadi panglima perang ya. Yang di belakang beliau itu sahabat-sahabat yang mulia yang lebih tua dari beliau karena sebelumnya ditumbuhkan itu. Dan Rasulullah tahu persis ya tentang potensi dari sahabat Zaid bin Tsabit yang beliau asuh dari kecil. Nah, jadi ini makanya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bahwa kenapa muncul generasi yang tanggung. Mereka sudah balik fisik tapi ternyata belum balik mental. Nah, ternyata balik itu yang dalam hal ini adalah dewasa fisik itu adalah keniscayaan, karena mau gak mau anak insya Allah balik gitu. Tetapi untuk menjadi mereka dewasa mental itu ternyata adalah yang menjadikan adalah pendidikan. Ya, jadi antara lain munculnya remaja ini sebenarnya adalah salah satu indikator bahwa pendidikan yang diterapkan ke anak kita itu belum berhasil. Kalau berhasilnya harusnya begitu mereka balik otomatis langsung dewasa dan dia sudah siap menikah, siap berperan dan sebagainya. Baik, menarik sekali Ustaz. Setiap anak adalah hebat ya. Dan makna hebat ini sendiri kan memang sebenarnya kita sandarkan pada potensi masing-masing anak gitu. Tapi yang sering terjadi atau faktanya itu terkadang gini, kalau saya masih ingat waktu kecil saya dulu itu kadang orang tua itu kadang ketika dalam bahasa Jawa ngudang gitu kan. Nah, kamu besok tumbuh besar, kemudian pinter, besok gede jadi dokter dan seterusnya. Kadang-kadang membangun karakter, apa sih tujuan anak tersebut kelak gitu. Kadang justru orang tua semacam dalam tanda petik mendoktrin secara tidak sengaja. Nah, yang seperti ini bagaimana? Jadi seharusnya memang kita harus mengenal potensi anak itu. Contoh sebagai contoh misal anak kita mungkin anak tipe yang kuatnya di fisik ya. Dia itu kalau matematika ya nilainya 1, 2, 3 ya. Kalau berpikir itu agak susah, hafalannya juga agak berat banget. Kemudian kita kemudian ngudang anak kita ya. Kemudian kita sanjung-sanjung, oh kamu besok jadi dokter nak, kamu besok jadi apa namanya insinyur, ya jadi pilot dan sebagainya. Itu kalau misal anak itu sudah mulai apa namanya bisa memahami kata-kata orang tuanya, bisa menjadi beban bagi dia. Bisa menjadi beban. Makanya apresiasi kita terhadap anak kita itu disesuaikan dengan potensi unik dia itu. Ya, makanya harapannya itu kan usia 10 tahun itu sudah ketemu cita-citanya anak ini kan. Besok mau jadi apa itu, karena selama sebelum 10 tahun itu sudah dipetakan anak itu. Ini arahnya kemana. Nah, sehingga mungkin kita sering sekali kadang-kadang misal anak kita yang, oh kayaknya anak saya ini potensinya jadi dokter misalnya, ya sudah kita panggil aja untuk panggilan kesayangan, Bu Dokter, nah bagaimana kabarnya, itu sudah menumbuhkan semangat dia untuk apa meraih cita-citanya itu, tapi cocok dengan potensi dia, bukan bertentangan dengan potensi dia. Makanya memang penting sekali kita perlu mengenal apa sebenarnya fitrah-fitrah anak, termasuk yang unik-unik itu apa, itu harus kita kenal itu. Gitu. Dan satu lagi dokter, Ustadz, apa namanya, tadi bahwasanya terkadang kemauan dari anak itu kan berbeda dengan dari orang tua, iya, itu kan. Dan juga yang menjadi hal yang harus kita hindari itu kan ketika membandingkan, gitu kan. Kamu itu harusnya sama dengan kakakmu yang gini-gini, yeah, atau bahkan mungkin dengan anak tetangga, yeah, gitu kan. Betul. Nah, seberapa besar Ustaz ketika orang tua ternyata mungkin keceplosan, yeah, gitu kan, atau mau mengeluarkan statement atau memberikan pernyataan kepada anaknya, nah bapak tuh sebenarnya nggak ingin macam-macam dari dirimu tuh loh, saya pingin kayak si fulan anaknya, yeah, itu, yeah, kan, orangnya nurut dan ternyata itu justru menjadikan beban gitu. Nah, yeah. Seberapa besar saat ini? Jadi sebagaimana tadi kita katakan bahwa anak lahir itu memiliki kecenderungan, nah, yaitu yang kita sebut dengan fitrah tadi, kecenderungan kepada kebaikan. Nah, maka akhirnya dalam pendidikan itu harus ada pengakuan terhadap anak. Ini penting, ya. Pengakuan terhadap apa? Terhadap diri anak, karena mereka lahir itu memiliki kecondongan, ya. Yaitu yang harus kita pahami itu loh. Nah, tanpa adanya pengakuan, maka munculnya kepada anak nanti adalah pemaksaan. Ya, yang ini akan akhirnya melukai fitrah anak. Nah, fitrah anak yang terluka itu akhirnya memunculkan persepsi negatif. Ya. Macam-macam persepsi negatif, mungkin mengatakan, oh, bapak saya kurang sayang sama aku. Karena apa? Aku dipaksa untuk menjadi orang lain. Akhirnya merasa tertekan. Akhirnya persepsinya negatif. Wah, pendidikan bapak saya nggak bagus. Nah, ini yang justru membahayakan pada perkembangan fitrah selanjutnya. Akhirnya anak kadangkala menjadi malas belajar, ya. Kadangkala malah nggak betah di rumah. Nah, itu karena apa namanya persepsi negatif. Padahal sebagaimana kita ketahui, ya, tidak ada orang tua yang tidak sayang anak. Ya. Tetapi banyak anak yang merasa tidak disayang orang tua. Itu karena orang tua nggak paham tentang anaknya tadi, sehingga bahasa yang dilontarkan kepada anak itu tidak sesuai dengan fitrah yang ada pada diri anak tersebut. Itu, ya. Jadi bahayanya nanti di luka persepsi nanti. Ya. Memang sebagaimana disebutkan beliau, ya, bahwasanya setiap anak itu memang terlahir di atas fitrah, dan ini sudah dikabarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dan fitrah itu cenderung pada Islam, saat ini. Jadi hampir setiap anak yang kita jumpai, ya, ketika mereka kita kenalkan dengan Islam itu pasti akan condong, condong kepada Islam. Sebagaimana tadi disebutkan oleh beliau penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, pemirsa, kita akan sejenak saksikan kembali bagaimana kecenderungan dari anak-anak itu yang memang mereka mutahayyian lil Islam, mereka condong terhadap Islam. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, masya Allah, ya, kalau kita lihat ini kayaknya kakak adik, Ustaz. Dan kadang-kadang mereka, ya, yang namanya kakak adik itu kan ada yang satu ngajarin, ada satu yang diajarin. Kemudian kalau kita bicara secara luas, Ustaz, ini kan anak-anak itu memang cenderungnya tadi mereka adalah memiliki karakter yang pertama ya, pembelajar yang tangguh, yeah, ya. Yeah. Ketika memang ada lingkungan di sekitar kita yang mengajarkan sholat, pasti akan ikut sholat, yeah, gitu kan. Betul. Nah, yeah, yang jadi pertanyaan Zat, kadang itu ya karena mungkin orang tua atau yang lebih tua dari mereka kurang memahami dari setiap potensi yang tersimpan di balik tanda petik kenakalan tadi itu, kadang datang ke masjid yang namanya anak-anak itu kadang ya gojek lah, itu kan wajar saya kadang tahu-tahu jangan ke masjid ini nah, seperti itu sebenarnya boleh nggak saat ketika kita ingin membangun karakter kepada anak ya, yang memang sebenarnya setiap anak itu adalah hebat gitu. Iya betul. Diperkenankan nggak misalnya kita menegur anak, kamu jangan ribut kalau ke masjid, kalau ribut bisa nggak usah ke masjid. Bagaimana sih seperti itu? Ya, jadi metode pendidikan atau perbaikan karakter anak itu harus disesuaikan dengan usia. Ya. Kalau usianya dia 0 sampai 7 tahun, itu adalah fase-fase itu adalah penumbuhan kecintaan kepada sholat. Baik. Ya. Kemudian nanti begitu 7 tahun, baru kemudian ada perintah muru ala taqum bi sholah wa ma'abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika dia umur 7 tahun. Akan mudah diperintah apabila kecintaan kepada sholat sebelumnya sudah tumbuh. Kemudian wadribhum 'alaiha wa mabna'u asrin, pukullah dia ketika dia umur 10 tahun. Nah, 10 tahun sebenarnya enggak usah dipukul. Kalau sebelumnya sudah mencintai salat, kemudian diajarkan salat sudah gampang, insyaallah 10 tahun akan biasa salat. Sehingga begitu balik betul-betul mandiri dalam salat dan salatnya sudah benar. Nah, ini ada proses-proses. Nah, seringnya kita kadangkala itu langsung kepada seperti ya mendidik anak kecil seperti anak 10 tahun langsung boleh dipukul, dihukum, dimarahi. Padahal dia mungkin usianya masih 5 tahun. Baik, itu fase-fase untuk menumbuhkan kecintaan. Nah, sebagai contoh ini ya, kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengimami salat, ya. Beliau mengajak salah satu cucunya, ya, kemudian beliau maju ke depan ya untuk mengimami di belakang para sahabat makmum. Kemudian beliau tabilatul ihram, ya sebelumnya cucunya ditaruh di samping beliau. Kemudian beliau tabiratul ihram, kemudian beliau sholat sebagaimana beliau sholat. Tapi pada saat ini itu ternyata sujud beliau itu lama sekali, ya. Sehingga ada salah seorang sahabat yang bernama Sajjad karena lamanya itu mengangkat kepala, penasaran ini ada apa. Ternyata dilihatnya cucunya tadi itu sedang main kuda-kudaan, ya, itu di punggung Nabi. Artinya fitrahnya juga gitu. Iya, di punggung Nabi. Nah, kemudian kita harusnya memperhatikan apa sebenarnya reaksi dari Nabi SAW dengan anak yang demikian tadi, yang usianya masih usia belia, ya masih di bawah 5 tahun lah, ya masih balita itu. Nah, ternyata setelah ditanya, ya setelah sholat itu selesai ya, akhirnya Rasulullah dicawai, Rasulullah kenapa tadi Rasulullah itu sujudnya kok lama sekali. Apa yang beliau katakan ya, ya tadi sahabat mungkin curiga apakah Rasulullah tadi sedang apa namanya sakit atau mungkin terjadi apa-apa atau mungkin sedang menerima wahyu gitu. Ternyata jawaban Rasulullah, kulu dzalika lam yakun, ya, gak terjadi apa-apa gitu loh ya. Walakin nabni irtahalani, hanya saja tadi cucuku itu nunggangi saya, ya. Fakari tuan wajilahu, aku tidak suka, ya tidak ingin menyegerakan dia untuk diturunkan, hatta yak dia haja sampai dia itu puas bermain, selesai baru saya mengangkat dari sujud. Nah, ini bisa dikatakan bahwa itulah cara mendidik Rasulullah kepada seorang anak kecil, cara sholat. Karena apa, fase-fase itu adalah fase-fase penumbuhan persepsi. Maka anak tadi dalam hatinya itu mengatakan sholat itu asik sekali, ya sholat itu menyenangkan. Ternyata imam itu sangat luar biasa, ya bisa jadi naik kuda. Ternyata para makmum itu sayang banget semuanya pada saya sampai sabar. Itu kan menumbuhkan apa namanya rasa kagum terhadap syariat agama Islam, ya. Ya akhirnya insya Allah nanti begitu 7 tahun dia perintah karena sudah tumbuh kecintaannya mudah sekali. Ya. Jadi gambarnya demikian. Makanya kalau ada anak kecil mungkin di masjid itu jangan anaknya kita marahi, ya. Kita tegur orang tuanya. Karena setiap kali Rasulullah mengajak anak kecil di masjid itu selalu didampingi beliau. Kadang digendong, kadang ditaruh di sebelah beliau, tidak dilepas. Cuma sekarang ini anak kecil yang ke masjid kadang-kadang orang tuanya tidak ke masjid. Nah, masalahnya di situ. Nah, ini makanya kita perlu apa namanya meluruskan hal ini, dan ternyata ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada fase-fase dalam pendidikan anak itu. Jadi enggak bisa disamaratakan. Kecuali kalau anak itu mungkin sudah balik, ya. Masih ramai di masjid, kita marahi enggak masalah karena memang usianya dia sudah waktunya untuk dikerasi, ya, ditegasi itu, ya. Masyaallah. Gitu. Ya. Pemirsa, mungkin bagi Anda yang baru bergabung, ya, hari ini adalah episode perdana pembahasan tentang parenting nabawiyah yang insyaallah setiap Jumat pagi di pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat kita akan terus melanjutkan diskusi tentang bagaimana cara melakukan pendidikan karakter anak. Dan beliau adalah Ustadz Abdul Khaliq, narasumber kita, merupakan founder dari sekolah karakter dan sekaligus penulis buku yang cukup banyak karya beliau tentang bagaimana mendidik anak sesuai dengan pendidikan nabawiyah atau sesuai dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah pendidikan karakter nabawiyah, kemudian juga ada kurikulum sekolah yang karakter Islam dan beberapa buku yang lainnya. Tentunya banyak sekali buku yang sudah beliau karyakan. Jazakallah khairan untuk Ustadz ya. Dan kepada pemirsa juga, mungkin bagi Anda yang berminat juga untuk mendapatkan buku tersebut, Anda bisa juga melakukan pemesanan di kami di WSL TV dengan mengirimkan data pribadi Anda di 0823-2322-1118 ya. Dan juga kita juga berikan kesempatan ini juga saat misalkan ada mereka yang saat ini sedang apa namanya mendirikan atau sedang aktif di sekolah-sekolah anak misalkan TK atau SD ya. Kami juga mengundang Anda untuk berinteraktif misalkan nanti sebagai narasumber berikutnya yang menceritakan pengalaman pendidikan di sana. Kemudian nanti kita bisa berdiskusi saat ya dengan video call misalkan. Nah, Anda bisa menghubungi kami ya untuk kita agendakan misalkan di episode-episode berikutnya. Dan kami juga membuka kesempatan untuk Anda berdiskusi secara interaktif di layanan telepon dan juga SMS ya. Untuk SMS Anda bisa mengirimkan pesan singkat, maksud kami Anda bisa mengirimkan di SMS dan juga WhatsApp 0823-2322-1118 dan juga pertanyaan secara langsung di line telepon ya. Karena memang pendidikan karakter anak terkait dengan karakter nabawiyah ini adalah pendidikan yang seharusnya setiap muslim kuasai saja. Karena kita menginginkan bahwasanya setiap anak itu mereka tumbuh di atas pendidikan yang memang disyariatkan atau dianjurkan dalam agama kita. Nah, kemudian Ustaz, yang tadi Ustaz sampaikan bahwasanya kadang-kadang itu kan kita keliru ya dalam menegur anak itu kan ya. Kayak tadi seharusnya ketika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW sampai beliau duduk sujudnya pun begitu lama ketika ternyata ada salah satu cucunya yang dalam tanda petik main kuda-kudaan seperti itu. Nah, tadi cara kita adalah menegur orang tua. Nah, yang jadi soal itu kan ketika anaknya ke masjid, ke jamaah, orang tuanya kan tidak ke masjid. Nah, bagaimana secara yang sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan parenting nabawi ini agar kita bisa ya sampai kepada anaknya tapi juga sampai kepada orang tuanya. Ya, jadi apabila terjadi misal di masjid anak yang ramai ini terjadi hampir di semua masjid memang ya, kadangkala ada orang tua yang gak sabar terus akhirnya mereka dilarang ya dilarang datang ke masjid. Nanti kalau ramai gak usah sholat di masjid, di rumah saja. Nah, itu akan melukai fitrah anak sebenarnya itu, terutama yang kecilnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya tadi seandainya ada orang tuanya, maka sebelum ya sebelum dimulai sholat hendaknya imam itu ya mengatur shof ya para jamaah. Kalau ada anak kecil dicari orang tuanya untuk mendampingi. Kalau ternyata anaknya itu di situ ke masjid datang sendiri, orang tuanya nggak hadir ya, atau mungkin sebelum pulang kerja dan anaknya masih kecil karena pinginnya dia ingin sholat di masjid, maka ditata sedemikian rupa istilahnya mungkin diselang-seling ya, ya ini orang tua sebelahnya nanti anak dan sebagainya. Sebab kalau dipisah, ya ini yang sering terjadi, anak itu jadikan satu, itu biasanya mesti ada yang single-singgolan, ya ada yang ngobrol dan sebagainya. Tapi kalau diselang-seling satu-satu, itu tidak melukai fitrah mereka, mereka tetap nyaman, tapi mereka juga tidak mengganggu jamaah yang ada. Ya itu bisa demikian. Nah, yang menjadi masalah kita itu kalau kemudian karena seandainya mereka itu ramai, kemudian setelah salam kan kadangkala orang tua ada yang marah-marah itu kan. Nah, ini hendaknya dihindarkan ya, dihindarkan ya. Maka kita harus melihat kondisi mereka. Kalau memang mereka itu sedang senang-senangnya di masjid kemudian kita marah, akhirnya nggak jadi ke masjid. Dan memang ada juga kejadian ya, jadi ada seorang yang apa namanya mau ke masjid setelah dia itu pensiun itu ya, setelah ditanya itu ternyata ada luka hati ya ketika dia kecil itu datang ke masjid ya. Namanya anak kecil di masjid kan mesti kadang ramai lari-lari ya. apa namanya, dengan temannya dorong-dorongan. Nah, ternyata ada salah seorang di situ jamaah yang memarahi dia. Mm-hmm. Nah, mungkin kemarahannya itu membuat sakit hati mm-hmm. dia. Sangat dan membekas, ternyata ya? Itu melukai fitrah dia mm-hmm. yang tadinya dia senang sholat, ternyata dilukai dengan adanya kemarahan itu. Akhirnya dia tidak suka untuk datang ke masjid mm-hmm. luka itu. Ternyata sembuh lukanya itu setelah dia itu pensiun. Mm-hmm. Nah, ini kan sangat disayangkan ya. Jadi makanya memang perlu adanya penjagaan fitrah-fitrah anak kita ya, ada fase-fasenya mm-hmm. ya, jangan sampai kita salah ya dalam mendidik mereka mm-hmm. ya. Memang tidak ada orang tua yang tidak mendidik anak yeah. cuma kadang-kala pendidikan yang diberikan anak ada yang tidak tepat karena ketidaktahuan orang tua itu mm-hmm. ya. Baik. Ya, berbicara tentang setiap anak adalah hebat, kami juga masih memiliki satu video lagi untuk kita saksikan bersama. Cerminan atau gambaran dari anak-anak yang memang mereka itu sangat memiliki potensi yang besar. Ya, cuma memang di episode kali ini kita tampilkan potensi-potensi yang memang dalam tanda petik adalah yang terlihat baik gitu. Nah, mungkin nanti ke depan kita akan menggali saja. Barangkali ada yang terlihat orang itu ini potensinya itu sebenarnya jelek gitu, tapi yeah. itu nanti bisa kita gali itu yeah. karena kita berusaha untuk membalikkan mindset kita yeah. kalau dibalik kenakalan itu ada potensi dari anak-anak yeah, yang betul. Bagus yeah. gitu kan? Nah, yeah. tapi kita akan lihat dulu saksikan yeah. bersama salah satu karakter anak yang hebat yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم قالوا من الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي رواية الذين يصبحون إذا فسد الناس فأسأل الله أن لا يجعلني أنا وأبي أمي من هؤلاء الأصناف الثلاثة السلام عليكم ورحمة الله Masya Allah ya. Kalau ini kita saksikan sepertinya bukan di Indonesia saja, tapi menggambarkan bagaimana sebenarnya anak-anak itu ketika apa namanya sudah diketahui potensi yang menonjol itu mereka akan berani gitu. Nah, ada pertanyaan yang apa yang tersimpan dalam hati saya nih saat. Kalau kita lihat itu ya, meskipun tidak semuanya saat, ada kecenderungan, kenapa sih sebenarnya anak-anak khususnya di negara kita di Indonesia ini cenderung rata-rata pemalu dalam tanda petik ketika disuruh maju ke depan sama bu guru rata-rata malu. Nah, padahal kalau kita lihat tadi itu anak-anak yang di depan itu Masya Allah ya, mereka sudah kecil-kecil tapi sudah berani unjuk gigi, sudah berani untuk berceramah, berkhutbah dan seterusnya. Apa yang membedakan sebenarnya? Jadi memang ini dari sebuah survei yang saya baca bahwa Indonesia itu adalah penduduknya yang paling mudah dipengaruhi. Karena apa? Karena rasa kepercayaan diri yang kurang. Mengapa bisa demikian? Karena kebanyakan anak-anak kita itu dari kecil itu sudah takut menjadi dirinya sendiri. Karena apa? Karena begitu melakukan sesuatu yang ini gue banget ya biasanya kayak gitu. Ternyata orang tuanya memarahi. Akhirnya daripada saya dimarahi, mending saya diam. Nah, yang akhirnya itu akan apa namanya, fitrah keunikan dia, potensi dia itu nggak tumbuh, ya. Yang akhirnya dia menjadi yang serba takut, ya nanti disalahkan, nanti gimana dan sebagainya. Nah, itu pertanda tentang anak yang sebenarnya bukan memiliki potensi pemalu, tapi malu itu disebabkan karena rasa kepercayaan diri yang tidak muncul, ya karena akibat dari tekanan-tekanan ketika mereka masih kecil. Okay. Contoh yang sangat sederhana, sejatinya anak TK itu kan fasenya bermain, ya mereka itu fase-fasenya imajinya itu sedang puncak-puncaknya, ya sehingga menganggap alam semesta itu indah, ya bahwa Allah itu Maha Pencipta alam yang maha hebat ini, Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian mereka mencintai surat, pokoknya kecintaan-kecintaan. Jadi intinya fase-fase anak TK itu harusnya dibahagiakan, bukan banyak diberi tekanan bobot materi yang berat bagi mereka, harus bisa membaca, harus bisa ini, bisa itu, harus tarjet hafalan sekian. Nah itu yang akhirnya akan membuat anak itu apa namanya, istilahnya egosentris, ya. Jadi anak-anak usia itu kan sedang puncak-puncaknya menuntaskan egonya, dia merasa dirinya paling penting, itu nggak tuntas itu, ya. Nah dengan nggak tuntasnya egosentris anak ini, itu menjadikan akhirnya luka hatinya itu terbawa sampai dewasa itu. Nah yang akhirnya anak tidak berani untuk menunjukkan ini lo aku. Nah akhirnya dia cenderung untuk pemalu, ya tidak berani, serba penakut. Nah ini yang akhirnya menjadikan anak-anak yang kurang percaya diri untuk menunjukkan potensi dirinya. Itu, ya, itu demikian. Masya Allah, baik. Ya kami juga membuka kesempatan untuk Anda pemirsa, untuk yang ingin bertanya ya di pagi ini, Anda bisa menghubungi kami di 0823-2322-1118 terkait dengan bagaimana cara kita mendidik anak, ya, mengetahui potensi anak, ya, karena terkadang bahkan orang tua sendiri saja. Nah, ini Sat, sebenarnya apakah suatu yang harus kita perbaiki ketika ternyata orang tua itu sampai tadi melewati usia 10 tahun pun belum tahu potensi anak kita itu di mana gitu. Contoh gini Sat, dan itu banyak terjadi atau banyak di beberapa keluarga yang kami jumpai itu, orang tua itu sampai nggak ngerti ketika anak itu misalnya dia punya bakat dalam hal matematika misalkan, tapi karena keinginan yang sangat besar dari orang tuanya, saya pengen anak saya itu menjadi atlet, di sekolah karena di atlet dan seterusnya, atau yang lainnya lah. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah pemilihan sekolah itu justru cenderung dari pemilihan orang tua, tidak menyesuaikan dengan potensi anak. Salahnya di mana? Jadi ya memang ini memang istilahnya potensi unik anak itu memang sampai sekarang itu orang banyak mengatakan itu misteri. Sebenarnya proses penemuan potensi manusia itu seumur hidup. Ya, jadi seandainya nanti 10 tahun belum ketemu, proses itu masih berlanjut terus. Ya, karena dulu para sahabat yang hebat itu ya, itu ada yang menemukan potensinya setelah usia mungkin 40 tahun, ya setelah mereka dewasa, setelah mereka masuk Islam gitu. Ya setelah mereka masuk Islam baru potensinya ketemu, ternyata aku adalah ahli strategi perang, ternyata aku adalah ahli di bidang ini dan itu sebagainya. Nah makanya proses ini hanya dilakukan sejak anak itu lahir, ya sejak lahir itu sudah diamati. Nah dari awal-awal kita amati dua sisi saja, ya. Yang pertama anak TK itu cukup dibedakan saja, apakah dia cenderung senang bergaul sama temannya ataukah suka menyendiri. Ya, selama di situ tidak ada tekanan, maka senang suka menyendirinya anak itu adalah potensi dia. Ya, dan nanti ada juga anak yang sukanya itu kumpul dengan temannya itu. Ya, begitu ada temannya itu kayak energinya muncul pada diri dia. Nah, ini bisa dibedakan menjadi dua. Nah, dari TK saja sudah ada gambaran, oh ternyata anak saya itu pemalu, sukanya menulis, menggambar, berarti dia memang kuat di bidang berpikir, ya. Nanti kelak ya dia berperan menjadi seseorang yang berprofesi yang tidak ketemu banyak orang, ya mungkin jadi administrator, jadi ilmuwan di laboratorium, menjadi ahli hadis, menjadi ahli fikih, ya, yang tidak banyak harus ketemu banyak orang gitu. Tapi kalau kita melihat anak kita yang mungkin dikatakan nakal, suruh belajar nggak mau, ya sukanya itu main dengan teman-temannya, suruh duduk lama sedikit aja nggak mau dia itu. Maka kita harus berpikir positif bahwa dia itu cenderung anak yang senang ketemu orang, bersosialnya. Berarti kelak ke depan anak saya itu berperan mungkin sebagai seorang yang kerjanya itu ketemu orang lain, ya entah mungkin tadi disebutkan sebagai humas, mungkin jadi apa namanya dai yang harus ketemu banyak orang, mungkin jadi guru, mungkin jadi guru apa namanya trainer dan sebagainya yang terkait dengan ketemu orang. Itu dari kan sudah ada gambaran. Lah nanti begitu dia sudah 7 tahun ya masuk di SD, itu sudah mulai memfokus lagi. Usia 7 sampai 10 tahun ya, kelas 1 sampai kelas 3 SD itu sudah mulai kita bagi menjadi 3, ya. Apakah dia senang bergaul, apakah senang berpikir, apakah dia nanti senang apa namanya bergerak, bekerja atau beraktivitas. Nah, nanti akan kelihatan lagi ya yang senang beraktivitas itu berarti nanti dia mungkin jadi atlet ya, atau mungkin jadi tentara, atau mungkin jadi ahli teknik yang banyak bergerak ya, atau mungkin jadi relawan di pemadam kebakaran dan sebagainya. Itu kelihatan di fisik. Nah makanya nanti begitu sudah 10 tahun sudah mulai lebih memfokus lagi ya. Ketika anak saya bergaul itu nanti sukanya mempengaruhi apa, sukanya kerjasama atau kesukanya melayani, itu akan dibahas mungkin insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah, insya ya, karena itu butuh waktu yang sangat panjang. Ya, ya, baik. Ya. Nah, artinya gini, Zat, ketika misalkan orang tua itu sudah dalam tanda petik terlambat, artinya karena yang sebelumnya nggak ngerti potensi anak saya itu di apa, gitu kan? Cuman kemudian orang tua itu menginginkan sesuai dengan seleranya. Yang tadi masukkan anaknya di yang harusnya itu bukan di atlet, malah di atlet misalkan. Padahal anaknya itu lebih cenderung seneng suka berpikir. Kan pasti kan mau nggak mau berat gitu kan? Apakah dalam hal ini bisa dikatakan terlambat? Kalaupun terlambat, apakah yang harus kita lakukan? Apakah, kalau gitu ketika sudah kita tahu, kayaknya anak-anak saya ini lebih cenderung berpikir, di atlet nggak cocok ini. Apakah kita harus langsung menarik, tidak melanjutkan di atlet tersebut, atau bagaimana langkah kita? Jadi istilahnya tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat, oke. Ya, sebagaimana Rasulullah dulu itu, orang masuk Islam berarti kan kembali ke fitrah kan, itu usia berapapun kan, ya ada yang sudah tua, ada yang masih pemuda, ada yang masih kanak-kanak. Nah, jadi tidak ada kata terlambat untuk mengembalikan anak kepada fitrahnya. Nah, ini sebenarnya yang harus kita lakukan adalah melakukan recovery kita. Recovery. Ya, yang sudah anak tulis ya di sebuah buku, ya recovery karakter berbasis fitrah itu ya, yaitu untuk anak-anak kita yang sudah terlewat fasenya, masa emasnya sudah terlewat. Nah bagaimana, yaitu diulang lagi sebenarnya ya. Jadi contoh yang sederhana ya, ada anak mungkin sudah SMA ya, dia itu sholatnya masih malas ya, belajarnya juga malas, ditanya cita-citanya mau apa juga bingung, ngerti ya. Ini berarti kan tiga karakter itu nggak tumbuh kan, ya, karakter keimanannya nggak tumbuh, karakter belajarnya nggak tumbuh, bakatnya juga nggak tumbuh. Maka kita ulang lagi ya, maka yang tumbuhan pertama adalah karakter keimanan dengan kedekatan ya, karena karakter keiman itu adalah ya, iman itu adalah keyakinan dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Maka yang kita sentuh hati dulu ya, maka pertama yang kita lakukan adalah membangun persepsi anak tentang sholat ya. Kalau dia malah sholat itu indah, jangan dipaksa-paksa dulu ya. Setelah dia kemudian nyaman dengan orang tuanya, oh sekarang orang tua saya sayang dan sebagainya, sudah perhatian, sudahlah tak ikut sholat lah kak sama ayah di masjid dan sebagainya. Akhirnya setelah muncul kecintaan, baru kemudian kita ajarkan ya, yaitu karakter belajarnya kita tumbuhkan, bahwa belajar itu menyenangkan sekali karena itu bawaan lahir kan itu kan ya, karena terluka fitrahnya tadi sehingga dia malas belajar. Nah baru kemudian setelah itu kita arahkan ya bakatnya apa, yang kemudian nanti ke depan setelah dia kuliah biar nggak salah jurusan ya, ya biar dia tepat dengan apa namanya, dengan jurusan yang ada, entah dia mungkin mau jadi ahli hadis kah, mau jadi ahli Quran, menjadi ahli teknik dan sebagainya. Nah makanya ini ada namanya recovery ya, kita ulang lagi fasenya dari awal ya. Sebagaimana Rasulullah dulu juga pernah merecovery, sebagai contoh sahabat apa namanya, ada seorang yang bernama Thumamah bin Utsal. Dia tuh waktu itu belum masuk Islam dan dia ingin sekali membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena enggak keturutan, akhirnya dia berhasil membunuh banyak sahabat. Nah, suatu ketika dia ketangkap gitu loh. Kemudian diikat di tiang masjid. Nah, itu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa orang ini itu karakter imannya enggak tumbuh itu. Iya, dia belum masuk Islam. Nah, bagaimana kita bisa belajar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik orang tersebut yang dalam waktu itu adalah seorang penjahat itu. Para sahabat itu sudah istilahnya menunggu-nunggu eksekusi dari Nabi kan. Nah, ternyata yang Nabi lakukan itu adalah menyapa Thumamah bin Utsal, "Ma intaka ya Thumamah, bagaimana kabarmu Thumamah?" Dengan lembut sekali. Ternyata Thumamah itu jawabnya dengan kesombongan gitu. Iya. Apabila kabarku, apabila engkau membunuhku, engkau membunuh darah yang terhormat. Dia kan raja kan itu kan. Ya. Kemudian apabila engkau membebaskan aku tahu diri, aku akan berterima kasih, bersyukur. Dan kalau kamu minta harta, berapapun akan aku beri. Padahal Rasulullah melakukan dengan kelembutan, ya, bahkan memerintahkan sahabat untuk melayani Thumamah itu dengan pelayanan yang sebaik-baiknya, kayak tamu kehormatan itu. Kemudian setelah itu Rasulullah enggak berkata apapun, langsung ditinggal dan Rasulullah ketemu para sahabat di masjid. Itu sampai 3 hari. Setelah 3 hari dengan pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, ternyata setelah itu Rasulullah memerintahkan sahabat, bebaskan Thumamah. Ya, terkejut para sahabat kan, kok ini dibebaskan, ini penjahat itu loh. Ya, akhirnya Sumamah lari menuju ke kebun kurma mandi. Nah, setelah itu kemudian kembali ke masjid. Sahabat sudah siap-siap ini barangkali balas dendam kan. Nah, ternyata setelah ketemu Nabi, dia masuk Islam mengucapkan syahadat. Nah, akhirnya dengan ini kita bisa ambil faedah ya dari apa yang beliau lakukan. Ternyata untuk menumbuhkan kesadaran anak tentang ibadah itu dengan kelembutan. Ya, cukup tunjukkan anak menjadi kagum dengan kita, dengan akhlak kita. Iya. Sumamah kagum dengan akhlak Rasulullah. Rasulullah enggak menasihati kamu masuklah Islam, kamu itu penjahat, tidak. Tapi ternyata hanya disentuh hatinya untuk menumbuhkan kesadarannya. Inilah yang disebut dengan la ikraha fiddin, ya. Tidak ada paksaan dalam agama ini terkait dengan akidah, keyakinan. Makanya kalau anak kita masih susah dalam beribadah, itu sentuh hatinya terlebih dahulu sampai tumbuh kesadarannya, ya. Karena sejatinya keimanan itu sebenarnya tidak diajarkan tetapi ditularkan gitu. Nah, ini Rasulullah menularkan akhlak beliau, ya. Akhlak beliau sehingga Sumamah itu terkagum dengan akhlak Rasulullah, akhirnya dia sadar dan masuk Islam. Nah, baru selanjutnya diajarkan syariat, kemudian setelah itu pembiasaan, dan setelah dia masuk Islam, kemudian dia sudah kuat keimanannya, sudah berilmu, kok masih melanggar, diikop, dihukum, ya, sebagaimana terjadi pada sahabat Ka'ab bin Malik yang dihajar ketika gak ikut perang Tabuk, karena beliau sudah beriman dan berilmu, gitu. Nah, makanya kita perlu, apa namanya, merecovery karakter-karakter anak kita tuh, melihat kondisi anak kita, ya, kondisinya tidak disamaratakan semua harus dihukum. Jadi ada manajemennya, jadi ya, betul, punishmentnya. Ya, makanya kembali lagi betapa pentingnya mengenal fitrah anak. Ya, ini. Oke, kembali lagi Ustaz, setiap anak adalah hebat. Ini kita kolaborasikan bagaimana bahwasanya parenting nabawi, ya, pendidikan dengan pendidikan anak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam itu tentu tidak akan pernah usang, sampai kapan tidak akan pernah usang, apakah itu abad milenial, insyaallah akan bisa kita terapkan sampai hari kiamat, gitu kan, dan kita harus yakin dengan itu, pemirsa. Nah, tapi yang jadi soal adalah ketika saat ini rata-rata anak itu cenderung dekat dengan gawai, gadget, gitu kan. Nah, apakah kita bisa mengambil satu kesimpulan di balik kedekatannya dengan gawai pun, bahkan mungkin ada yang mereka yang sampai kecanduan sekalipun, ada potensi yang bisa kita gali dari situ, Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat memang generasi itu kita terbagi-bagi. Kalau generasi yang kelahiran 70-an disebut generasi X, ya, waktu itu aja TV masih jarang banget itu. Kemudian yang 80 sampai 90-an itu disebut generasi Z. Kemudian tahun 2000-an itu disebut generasi Z, ya, yang waktu itu sudah muncul internet. Kemudian yang lahir 2010-an ke sini yang disebut dengan generasi Alpha. Nah, kita bahas yang generasi terakhir ini, ya. Mereka lahir itu sudah ada gadget. Ya, bahkan anak 1 tahun pun bahkan bisa bermain gadget. Padahal waktu zaman dulu tahun 70-an itu harus kursus yang biayanya mahal gitu loh. Ternyata dengan berkembangnya teknologi ini, ya, itu akan menjadikan generasi yang lahir pada zaman itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Maka bisa kita katakan bahwa anak-anak yang usianya adalah generasi Alpha dan generasi Z, mereka tidak bisa pisah dari gawe, ya, nggak bisa pisah dari HP, gadget, itu nggak bisa. Nah, makanya harus kita pahami ini. Makanya pelarangan mereka terhadap gawe itu justru akan melukai fitrah mereka. Kalau kita kembalikan bahwa gawe itu sebenarnya nikmat dari Allah, ya, yang harus kita gunakan untuk kemaslahatan. Ya, yang selama ini kita ajarkan ke anak kita bahwa gawe itu dilarang. Nah, gawe itu adalah sesuatu yang haram, yang di situ adalah menyebabkan keburukan. Itu terngiang-ngiang di anak. Maka ketika mereka sebenarnya ingin sekali memegang itu dunianya, karena ada larangan, akhirnya sembunyi-sembunyi, dan akhirnya tidak terkontrol. Justru berbahaya. Iya, berbahaya. Makanya saat ini justru bukan kita melarang mereka menggunakan gawe, tapi ajarkan mereka menggunakan gawe. Iya, ini yang tepat. Iya, ajarkan mereka menggunakan gawe. Sehingga gawe itu betul-betul bermanfaat. Sekarang ini kalau orang nggak bisa gawe itu seperti buta huruf. Ya, nggak bisa menggunakan gadget itu seperti buta huruf, karena memang itu zamannya dia. Kita harus memahami itu. Nah, kadangkala karena orang tua itu membandingkan dengan masa kecilnya dulu, kemudian diterapkan ke anak sekarang, ya nggak cocok. Akhirnya yang ada pada di ruang tua hanya muncul kejengkelan-kejengkelan itu. Nah, ini kita harus memahami juga tentang masalah perkembangan-perkembangan ini. Makanya memang sekali lagi bahwa mari kita gali, ya, kita kenali kehebatan mereka itu di mana. Yang kadang-kadang kita melihat itu adalah sebuah kenakalan, ternyata adalah kehebatan yang belum tampak buahnya itu. Baik. Baik Ustaz, kita beralih ke pertanyaan ada yang sudah masuk ke meja redaksi Ustaz. Ada pertanyaan dari Ibu Miftah di Depok Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Miftah di Depok, saya seorang single parent. Anak saya usia 6 tahun. Alhamdulillah suka ada. Suka ke masjid, tapi di masjid jadi kenal teman yang akhlaknya buruk. Misal suka nyanyi atau bicara buruk. Dan anak saya pernah ikuti sikap buruk temannya tersebut. Bagaimana sebaiknya sikap saya untuk menangani masalah ini? Saya suka was-was kalau anak saya ke masjid, takut dia jadi mengikuti anak-anak yang di masjid. Sedangkan om atau kakeknya beda pendapat soal pendidikan anak saya, cenderung dibebaskan. Mohon solusinya. Ya memang dalam pendidikan itu, ya pendidikan itu adalah akhlak mulia. Ya, akhlak dari orang tua untuk mendidiknya. Setiap akhlak mulia itu berada di antara dua akhlak yang tercela. Kalau mendidik terlalu berlebihan, maka muncullah pemaksaan. Ya, kalau pendidikan itu terlalu dilalaikan, itu akan muncul pembiaran. Maka sebenarnya pendidikan itu tegak di antara pemaksaan dan pembiaran. Nah, tapi seringnya kita kadangkala terjerumus di antara dua tadi itu. Nah, makanya perlu kita kembalikan bahwa setiap anak itu lahir kondisinya memiliki kecenderungan kepada Islam. Maka kita harus berpikir positif. Anak itu tidak hanya bisa dipengaruhi, tetapi anak sejatinya itu bisa mempengaruhi, ya, karena memiliki kecondongan kepada kebaikan. Nah, bagaimana agar anak itu bisa mempengaruhi dan tidak terpengaruhi? Yaitu kita buat anak itu menjadi imun. Ya, apa sebenarnya yang bisa mengimun anak kita sehingga tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan buruk? Yaitu pemberian trust atau kepercayaan kepada anak. Ya, sebagai contoh misal, kita mungkin anak seneng main ke masjid, kemudian ketemu teman-teman yang buruk, kemudian sampai rumah kemudian kita marahi, ya kamu jangan bergaul dengan ini itu dan sebagainya, itu bisa melukai fitrahnya, akhirnya muncul persepsi negatif, oh ternyata masjid tempat anak nakal. Nah, ini maka yang kita lakukan, ya yang pertama adalah jadikan orang tua itu orang yang paling dipercaya anak. Nah, jadikan orang tua adalah orang yang dianggap oleh anak itu paling sayang. Ya, akhirnya apa? Munculkan rasa kagum anak pada orang tua itu terpenting itu untuk mengimun mereka. Nah, kalau anak sudah kagum pada orang tua, walaupun anak itu terpengaruh di luar, akan begitu pulang akan tanya kepada orang tuanya, ibu atau umi tadi saya ketemu teman saya seperti ini. Karena orang tua atau uminya menjadi orang yang paling dipercaya, maka apa yang dikatakan uminya langsung dipatuhi oleh anak tersebut. Karena apa, sudah muncul kepercayaan kepada orang tuanya. Nah, makanya yang sering kita kita salahkan itu adalah lingkungan. Ya, sebenarnya pertanyaannya adalah kenapa kita sebagai orang tua itu kok perhatian anak kepada kita terkalahkan perhatian anak terhadap temannya. Ya, kepercayaan anak kepada kita itu ternyata terkalahkan oleh kepercayaan anak kepada temannya. Berarti itu menandakan bahwa kita oleh anak kita dianggap kurang, ya, kurang sayang kepada dia itu. Nah, ini antara lain itu tadi mungkin nggak kesentuh hati anak itu. Nah, makanya untuk mengimun itu butuh kedekatan pada anak. Dekat sekali sampai anak itu merasa nyaman dengan kita, merasa diperhatikan dengan kita, merasa disayangi kita, itu yang terpenting untuk mengimun mereka. Tapi kalau kita di rumah kepada anak bicaranya ketika ayo sholat, nah, ayo makan, ayo tidur, ya, ayo subuh sholat, bangun, nggak ada pelukan, nggak ada ngobrol, nggak ada kata-kata ibu sayang kepada kamu, ya, nggak ada istilahnya canda, tidak ada mendengar curhatan anak, keluhannya seperti apa, ya maka anak akan cenderung untuk keluar, ya, karena setiap anak itu butuh perhatian, ya, butuh kasih sayang. Ternyata kalau nggak dapat di rumah, ya, maka dia akan cari keluar. Tadi dikatakan bahwa tidak ada orang tua yang tidak sayang anak, tetapi banyak anak yang merasa tidak disayangi orang tua, maka dia cari keluar gitu loh. Nah, ini masalahnya di situ. Makanya jangan tergesa kita menyalahkan orang lain atau lingkungan. Mari kita koreksi diri kita sendiri, barangkali kita di rumah belum bisa dijadikan sebagai idola bagi anak-anak kita. Mungkin karena kurangnya akhlak kita, kurangnya ilmu kita. Makanya recovery atau perbaikan karakter anak yang pertama dilakukan adalah kita orang tua merecovery diri kita sendiri. Itu yang sering kita sebut dengan tazkiyatun nafas itu. Ya, dengan muhasabah, insya Allah kita akan lebih menundukkan ego kita di depan anak kita, menjadi nyaman anak kita nanti. Ya, Masya Allah, menarik sekali Zat. Kembali kepada tema kita Zat, setiap anak adalah hebat. Apakah memang dalam membangun karakter anak terkait dengan apa yang sedang kita bahas ini, ya, bahwa kita tempatkan memang semua yang dilakukan anak-anak itu, ya, adalah memiliki potensi hebat dalam diri. Ya, ya. Jadi perlu diketahui bahwa memang anak lahir dalam keadaan fitrah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78 ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tazkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Maka Allah memberikan kepada kalian itu pendengaran, ya, penglihatan dan batin atau hati, ya, agar kalian bersyukur. Nah, maka walaupun anak itu condong kepada kebaikan, tapi ternyata mereka lahir enggak tahu apa-apa. Iya, itu iya. Butuh namanya pembimbingan atau pembersamaan. Okay. Jadi kalau anak lahir fitrah butuh pengakuan. Maka pengakuan dan pembersamaan ini harus ada pada pendidikan. Kalau hanya mengakui saja bahwa anak kita condong kepada kebaikan, gak ada pembimbingan, itu namanya pembiaran. Kalau hanya membimbing saja tanpa mengakui bahwa anak itu memiliki potensi, itu namanya pemaksaan. Nah, makanya kedua-duanya harus ada. Nah, maka oleh karena itu di dalam hal anak, apa namanya, aktivitasnya anak itu bisa jadi dia melenceng, bisa jadi karena apa? Karena pengaruh dari luar. Jadi memang anak lahir fitrah, tapi ternyata ada pengaruh. Sebagaimana sebuah hadis qudsi ya, ini kholaktu ibadi khunafa fatsalatu musyati nadinihim, sesungguhnya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambaku itu hanif. Sudah condong ya, condong fitrah kan. Ternyata setan itu berusaha menggelincirkan mereka. Nah, makanya setan tidak diam. Walaupun anak kita tuh lahir fitrah, mereka nggak tahu apa-apa, maka setan itu yang menggoda. Maka tidak semua aktivitas anak kita itu pasti potensi. Maka kita lihat dulu. Makanya dalam kenakalan itu ada dua, ya. Jadi sejatinya tidak ada anak nakal, ya. Kemungkinannya dua kenakalan anak. Yang pertama adalah itu potensi yang belum tampak buahnya. Yang kedua itu adalah sebenarnya jeritan hati anak. Ya, karena luka fitrah tadi kan itu. Dia menjerit akhirnya melakukan kenakalan, itu bukan potensi. Ya. Makanya kita harus memahami, ini anak saya melakukan seperti ini itu potensi apakah memang karena terluka hatinya oleh saya. Nah, ini penanganannya akan berbeda itu. Masya Allah. Ya. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali pencerahan, pemirsa. Hal-hal yang mungkin belum terfikirkan dari kita, seperti tadi beliau mengatakan ya, tentang terkait dengan ketertarikan atau bahkan kecanduan anak-anak terhadap gawai misalkan. Dari dulu kita berpikir, oh kalau kecanduan berarti gawainya diambil. Yeah. Nah, padahal kita seharusnya ajarkan kepada anak untuk menggunakan gawai. Yeah. Nah, yang repotnya gini, ada orang tua yang mungkin memang sudah nggak bisa mengejar teknologi gitu. Yeah. Nah, sementara anak-anak sekarang sudah dituntut harus bisa menggunakan gawai. Dan kita ketahui bahwasanya di balik hal tersebut pasti ada kehebatan yang tersimpan dalam diri anak. Iya, betul. Nah, bagaimana kita mencocoknya? Iya, jadi bisa kita katakan kalau anak itu ya mengandalkan ilmu yang kita berikan, maka semua anak di dunia ini akan bodoh. Ya, gitu. Karena apa? Karena setiap anak itu lahir dalam keadaan memiliki rasa ingin tahu atau al-fudul. Nah, rasa ingin tahu itu yang seharusnya kita tumbuhkan. Maka dia akan menghebat sesuai dengan potensinya. Yang kadangkala orang tua itu malah kalah hebat dengan anaknya. Makanya kalau kita sebagai seorang guru kemudian mengandalkan bahwa ilmu kita lah yang akan menjadikan anak menjadi pandai, itu tidak benar. Yang menjadikan anak pandai itu sejatinya adalah rasa ingin tahu dia yang tumbuh. Maka guru hebat itu bukan guru yang menjejalkan banyak ilmu kepada muridnya, tetapi guru yang bisa menumbuhkan rasa ingin tahu anak, sehingga dia menjadi pembelajar yang sangat tangguh, yang akhirnya dia akan mengeksplor. Nah, kemudian tugas guru adalah membimbing ya dengan moral, ini benar, ini salah. Nah, maka akan jadi apa? Terserah mereka sesuai potensinya, tapi ada rambu-rambu syariat yang itulah tugas kita untuk membimbing mereka. Nah, adakah dampak atau mungkin gini, Zat, setiap anak adalah hebat. Artinya ketika kita ingin mengetahui potensi dari anak-anak tersebut dalam tanda petik kehebatan dari anak tersebut, berarti kita sebagai orang tua itu kan dituntut untuk bisa lebih dekat dengan mereka, ya, gitu kan? Nah, padahal ya kita nggak pungkiri, Zat, ada sebagian dari kaum muslimin yang cenderung lebih mempercayakan anak-anak kepada orang lain, entah kepada eyangnya atau mungkin kepada babysitternya dan yang lainnya. Nah, berkaitan dengan cara kita mengetahui atau mindset kita menempatkan anak itu, setiap anak adalah hebat. Nah, kalau itu terjadi di tengah-tengah kita, dampaknya seperti apa, Ustaz? Iya. Jadi memang sejatinya tugas pendidikan itu adalah pada kedua orang tua. Ya, tadi disebutkan fa abawahu yuhawidani ya nasri yang majasani. Termasuk juga di surat At-Tahrim ya disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Qu anfusakum di sini ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu alimuhum ba'tibuhum. Ajarkan mereka dan didiklah mereka. Terus kemudian sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan, menafsirkan tentang ayat ini, ya adib ibnak fa innaka anhu mas'ulun yaumil qiyamah. Ya. Didiklah anakmu karena nanti kamu itu akan ditanya tentang pendidikan anakmu di hari kiamat. Mada adabta wa mada alamta, apa yang kamu didikan dan apa yang kamu ajarkan itu. Terus kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, kulukum ro'in, ya setiap dari kalian itu adalah pemimpin, ya. Wa kulukum mas'ulun an ro'iyatih, dan kalian akan ditanya tanggung jawabnya tentang kepemimpinannya. Kemudian beliau juga menyebutkan di hadis itu, warrojulu ro'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ro'iyatih. Seorang laki-laki, seorang ayah, seorang bapak, ya, seorang suami, itu adalah pemimpin bagi keluarganya. Di situ ada istri, ada anak, ya, dan sebagainya. Maka dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Lah terus tugas ibu apa? Ya, wal mar'atu ro'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ro'iyatiha. Seorang wanita itu adalah bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Di rumah suaminya itu ada anak, ada dapur, ya, ada tempat tidur, ya, dan sebagainya. Dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Nah, sehingga bisa dikatakan dengan hadis ini bahwa tugas mendidik adalah tugas kedua orang tua, ayah dan ibu. Hanya saja tugas ayah dan ibu itu dalam mendidik berbeda. Nah, maka sejatinya ibu itulah yang di rumah. Ya. Nah, seandainya ibu itu keluar untuk mencari nafkah, kalau dalam keadaan tidak darurat, maka anak ada masalah dalam pendidikan anaknya. Ya. Karena akan berbeda, ya, seorang anak itu apabila dididik oleh ibunya sendiri, ya, berbeda dengan dididik oleh orang lain. Bahkan kadang-kadang seorang ibu mengejar karir sedemikian tingginya sampai S3, ya, tapi ternyata anaknya hanya dididik oleh seorang pembantu yang hanya lulusan SD. Nah, untuk apa belajar? Padahal tanggung jawab pendidikannya bukan untuk orang lain, tapi adalah harusnya untuk anaknya sendiri. Nah, makanya mari kita kembalikan bahwa ini nas, ya, bahwa sejatinya pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua dan tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Besok yang ditanya bukan kita, bukan gurunya, tapi kita, ya. Bahkan pertanyaan atau tanggung jawab pendidikan anak itu ditanya lebih dahulu sebelum seorang anak ditanya tentang baktinya kepada orang tua. Maka ini pentingnya pendidikan, ya. Bahkan, ya, sebagian ulama mengatakan mendidik anak itu jauh lebih penting dibandingkan mencarikan nafkah bagi mereka. Nah, ini makanya para orang tua, ya, terutama para ibu, kalau memang ekonomi keluarga sudah tercukupi, tidak terkena darurat, tinggallah di rumah ibu bersama anak-anak, itu jauh lebih baik. Ya. Ada pepatah juga dulu yang sudah beberapa tahun yang lalu, Indonesia akan menghibah dari rumah. Ya. Maka kalau semua ibu mendidik anak-anaknya di rumah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, ya, maka insya Allah kaum muslimin akan menjadi lebih kuat, ya, akan menjadi lebih maju dengan generasi-generasi yang hebat tadi. Baik, ya. Satu pertanyaan terakhir, ya. Ustaz. Terkait dengan setiap anak adalah hebat, karena memang itu tema kita yang kita diskusikan hari ini, pemirsa. Kita tahu bahwasanya anak-anak itu kan ada yang putra, ada yang putri, laki-laki dan perempuan. Dari dulu rata-rata kalau orang tua memiliki anak perempuan, ya berarti dia akan dibentuk karakternya sebagaimana yang sudah biasanya, carikan boneka lah, mainnya itu seperti itu. Kemudian kalau yang laki-laki, mobil-mobilan dan seterusnya. Nah, sebenarnya ketika nih ada kecenderungan misalkan dari anak laki-laki, kok dia nggak suka dengan mobil-mobilan, misalkan itu, atau mungkin dari yang perempuan, oh dia malah seneng main mobil-mobilan atau perang-perangan. Hal ini apakah termasuk dari apa ya, karakter yang itu bisa dalam tanda petik bisa berbahaya, atau justru bisa kita tumbuhkan dengan apa namanya, mindset kita setiap anak adalah hebat. Jadi salah satu karakter anak, ya, yang tidak disebutkan dalam empat tadi, yaitu karakter gender. Bahwa setiap anak lahir itu sebagai laki-laki atau perempuan, tidak ada yang lainnya, ya. Dan fitrah masing-masing, apa namanya, fitrah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Maka dalam pendidikan pun sejatinya ada namanya menumbuhkan karakter gender namanya, ya. Nah, penumbuhan karakter gender ini nanti harapannya begitu anak itu sudah dewasa, laki-laki mau jadi laki-laki sejati. Tugasnya seperti apa? Kemudian untuk perempuan juga menjadi seorang ibu yang sejati. Itu tujuannya ke depan adalah demikian. Nah, ternyata ada apa namanya, fase-fase untuk mendidik itu, ya, ya, mungkin bisa dijelaskan, ya. Yang pertama, ketika anak itu usia 0-2 tahun, itu kan fase-fase menyusui. Maka anak cenderung dekat ke ibu. Ya, itulah fase-fase untuk menumbuhkan karakter keimanan, ya, kenyamanan, menumbuhkan psikologisnya biar tumbuh dengan baik. Kemudian setelah 2-7 tahun, ya, itu dekatkan ke ayah dan ibu. Ya, kenapa? Karena diharapkan anak usia 3 tahun itu tahu bahwa dirinya laki-laki. Ya, dan dia juga tahu kalau dirinya itu perempuan. Makanya anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu ditanya saja, adik itu mirip siapa itu. Anak harus jawab dengan jelas, aku mirip ayah atau aku mirip ibu, itu harus jelas usia itu. Makanya 2-7 tahun itu dekatkan ke ayah dan ibu biar dia bisa membandingkan. Nah, setelah dia jelas gendernya, ya, istilahnya bahwa dia yakin dia laki-laki perempuan, maka 7-10 tahun laki-laki dekatkan ayah dan perempuan dekatkan ibu. Kenapa? Karena nanti anak laki-laki akan belajar, oh ternyata jadi ayah seperti ini. Maka jadilah ayah yang teladan, ya. Ya, jadi ternyata ayah tugasnya mencari nafkah, memimpin keluarga. Oh, berarti aku besok kalau jadi ayah seperti ini. Demikian juga nanti anak putri akan belajar banyak tentang ibunya. Oh, ternyata besok aku jadi ibu itu kayak ibuku ini. Nah, nanti setelah dia 10 tahun, ya, sampai balik itu, anak laki-laki dekatkan ibu, anak perempuan dekatkan ke ayah. Tujuannya apa? Laki-laki yang dekat dengan ibu sebelum dia balik itu kan untuk belajar bagaimana sih memperlakukan wanita. Sebab ketika dia nanti balik kan menikah, ya, maka dia sudah tahu bagaimana memperlakukan istri. Ya. Maka dia akan belajar banyak kepada ibunya dan perasaannya bagaimana wanita. Maka nanti begitu dia menikah, ya, maka dia akan memperlakukan istrinya sebagaimana dia memperlakukan terhadap ibunya. Betapa senangnya istrinya itu, kan. Nah, demikian juga dengan anak putri yang dekat dengan ayah. Dia akan belajar banyak tentang laki-laki dari ayahnya. Nah, anak putri itu usia-usia menjelang balik itu kan butuh dipuji, ya. Dia butuh sekali mungkin dibeli, ya, butuh diapresiasi, butuh curhat. Ayahnya yang berperan, ya. Sehingga dia sudah cukup, ya, istilahnya kasih sayangnya cukup di rumah. Dia enggak mencari keluar. Nah, anak putri yang tidak dekat dengan ayah itu rentan sekali untuk terpengaruh di dunia luar. Ya, makanya kalau dekat sekali dengan ayah, maka begitu dia keluar, mungkin ada orang yang menggoda, atau mungkin ada hidung belang dan sebagainya, dia akan mengatakan, di rumahku lebih hebat, yaitu ayahku. Nah, maka dia nanti begitu mau menikah akan pilih suami yang mirip dengan ayahnya. Itu contoh adalah tentang karakter gender. Nah, maka kalau ada anak yang cenderung ke laki-lakian, yang putri ke laki-lakian, ya, anak putri kok maskulin, ya, kemudian anak laki-laki kok terlalu melambai, feminin, ya, itu berarti perlu dikuatkan lagi seperti ini, diulang lagi, ya. Ada recovery, ya, ada recovery, ya. Jadi insya Allah tidak ada kata yang terlambat, tidak ada